Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Pada kali ini kita masih membahas tentang al-wasail, beberapa sarana-sarana yang bisa memberikan faedah untuk bisa mendapatkan kehidupan yang menyelamatkan, kehidupan yang bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita masuk poin yang keempat. Kata beliau, wa mimma yadfa'u bihil hammu wal qalaqu ijtima'ul fikri kullu ala al-ihtimam bi amal al-yawm wal hadir. Di antara perkara yang bisa menolak kegundahan, kegoncangan jiwa karena hidup dirasa berat bagi dia sehingga jiwanya goncang, kebahagiaannya berkurang, di antara upayanya adalah ijtima'ul fikri kulluhu, mengumpulkan segala daya kemampuan berpikir untuk memperhatikan amalan-amalan hari yang akan datang, yakni memprogram bercita-cita untuk beramal kebaikan di waktu mendatang. Ya, waqit wa qata'ahu 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal, dan menghabiskan waktu di waktu mendatang untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anil hazan 'ala al-waqtil madhi, dan memangkas kesedihan, memutuskan rasa sedih dari perkara-perkara yang telah lewat. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan di antara doanya adalah a'udzubika minal hammi wal hasani. Ya Allah Ta'ala, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keadaan yang pertama, alham, kesedihan, kebingungan, kegoncangan jiwa. Ya, yang dimaksud al-hazan alal umuril madhiyah, kesedihan atas perkara-perkara yang telah terjadi. Dan ketahuilah bahwa perkara-perkara yang sudah terjadi, takdir-takdir yang sudah terjadi, walaupun kita bersedih dengannya, la yumkinu radduha wala istidrakuha, tidak mungkin untuk kita menarik kembali. Yang sudah terjadi, ya sudah terjadi, karena hari yang sudah lewat tidak mungkin balik kembali. Kan begitu ya. Hari, maka kalau hari kemarin sudah tidak bisa datang lagi, ya sudah, kita menunggu hari yang akan datang. Kesedihan-kesedihan atau kegoncangan jiwa yang sedang dirasakan, seharusnya seorang memprogram amalan-amalan yang lebih baik. Dan inilah prinsip beriman kepada takdir. Inilah prinsip yang disebut dengan iman kepada takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dikatakan oleh Ikrimah rahimahullah, salah satu murid dari Imam Ibnu Abbas, laisa ahadun illa huwa yafrahu wa yasad, walakin ij'alu al-faraha syukran wal-hazana sabro. Kata Ikrimah rahimahullah, tidak ada seorang pun kecuali dia dalam kondisi sedang senang dan sedang sedih. Ya, dunia itu kalau tidak lagi senang ya lagi sedih. Apa setengah senang, setengah sedih? Kalau tidak lagi susah ya lagi senang, kan begitu? Maka kata Ikrimah, tidak ada seorang pun kecuali dia dalam keadaan senang dan sedih. Walakin, tetapi kata beliau, ij'alu, jadikanlah al-farah syukra, kondisi bahagia itu jadikan sebagai rasa syukur. Wal-hazana sobro, jadikan kesedihan yang ada itu untuk bisa mendapatkan pahala sabar. Pahala sabar, karena sabar itu ada apanya? Ada pahalanya. Besar apa kecil pahalanya sabar? Besar sekali. Begitu orang mukmin, kalau ditimpa sesuatu dalam kehidupan ini, kejadian-kejadian yang sudah terjadi, sudah. Kalau itu perkara yang belum kita dapatkan, yakin dari esok mudah-mudahan dapat. Kalau itu dosa, kita bersedih, perlu untuk sedih, tapi jangan menjadi berputus asa. Sudah kadung banyak dosanya. Nah, sudahlah. Sekalian aja apa ya. Nah, itu setan ya. Dia sedih boleh. Bertobat. Menyesal. Tapi hari besok diganti dengan amal-amal soleh. Hari ini karena banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada takdir. Sehingga tidak mendapatkan hidayah. Karena iman itu akan membimbing orang dapat hidayah. Petunjuk. Sebagaimana Allah Ta'ala mengisahkan nasihat untuk kita dalam surat At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika mengartikan yahdi qalbahu ai yarsukuhu tumakninatu, yarsukuhu tumakninatu, orang tersebut diberi rezeki oleh Allah hati yang tenang, walaupun dia dalam kehidupannya mendapatkan sekian banyak ujian dan terpaan, maka dia ketika beriman kepada takdir yahdi qalbah, diberi rezeki apa itu? Hatinya tenang. Wa hada yadullu ala annal iman yata'allaq bil qalbi. Ini menunjukkan iman itu kaitannya besar dengan hati. Fa idza ihtadal qalbu ihtadal jawarih. Kalau hatinya dapat hidayah, anggotanya juga dapat hidayah. Tapi lihat, orang kalau sudah dapat hidayah hatinya, begitu dapat musibah, begitu dapat sebuah perkara yang sangat memberatkan hatinya, maka dia kadang karena tidak terbimbing hatinya berbuat sesuatu yang haram. Berbuat sesuatu yang haram. Seperti apa? Seperti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya wanita-wanita yang melakukan perilaku jahiliyah. Laisa minna man darabal hudud masyaqal syuyub baca'a bidakwal jahiliyah. Al-Hadis Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang terkena musibah lalu memukul-mukul pipi. Anaknya mati, hatinya goncang, hidupnya apa namanya gelap. Lalu karena saking gelapnya tidak punya iman, malah mukul apa? Mukul pipi. Nah, ini perilaku siapa ini? Orang jahiliyah nih, orang jahiliyah. Tapi orang Islam juga kayak gitu ya. Ada sana. Itu jadi ketemplean perilaku jahiliyah. Fasyaqal thiyub, merobek-robek baju. Wah. Ini termasuk perilaku jahiliyah. Ya, motornya hilang, dunianya gelap. Hartanya hilang, dunianya gelap. Ya, bukan hanya merobek baju. Ya. Keluar kalimat-kalimat yang bisa menghantarkan kepada kekufuran kata. Waliyatullah. Oleh karena itu, seorang mukmin dia harus merasa tenang. Ya, ketika apa yang telah dia dapatkan hilang misalnya, atau memang belum dapat hari kemarin, maka sekarang kita program amal-amal soleh. Ya, kalaupun anaknya meninggal, insya Allah besok masih ada hari, mudah-mudahan Allah memberi lagi rezeki yang lain. Anak yang lebih baik, anak yang lebih memberikan barokah. Ya, bukan malah anggota badannya bermaksiat kepada Allah. Ya. Inilah ketenangan jiwa didapatkan karena sebab iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia memprogram amal mendatang lebih baik. Kemudian kata mu'alif. Kata beliau, walhamu alladhi yuhadisu bisababil khawf minal mustaqbal. Maka kesedihan yang terjadi dengan sebab-sebab kekhawatiran di waktu mendatang. Fayakunul abdu ibnu yaumah yajma'u jadduhu wa istihaduhu. Kalau dia menghadapi hari esok kok terasa takut, ya, dengan hari esok terasa takut, maka orang tersebut seharusnya dia harus berusaha untuk mengumpulkan kesungguh-sungguhannya fi islahi yaumihi wa waqtihil hadir, memperbaiki masa mendatang hari esok agar harus lebih baik. Fa'ina jam'al qalbi ala dzalik yujibu takmilul a'mal. Karena kalau orang itu menyiapkan hari esok dengan sungguh-sungguh, dia akan beramal, berbuat dengan sebaik-baiknya. Kalau hari kemarin gagal, saya akan perbaiki. Oh, kemarin saya berbuat dosa ini. Sebabnya kemungkinan itu. Dia pelajari perkara-perkara yang menyebabkan dia gagal menjadi hamba Allah. Atau gagal mendapatkan kebaikan dunia. Dia tata. Kalau begitu, jangan sampai saya masuk lubang yang sama. Ya, apa istilahnya? Masuk lubang yang sama ya. Kemarin sudah kejeglong, besok lagi. Ini kan karena tidak hati-hati kan gitu. Ya, terus hati-hati. Kalau kemarin gagal, besok mudah-mudahan berhasil. Nah, jangan berputus asa. Itu orang mukmin. Ya, tidak loyo, semangat. Wa yatasalla bihil 'abdu 'alil hammi wal hasan. Bahkan yatasalla, dia menghibur diri. Nah, seorang hamba itu bisa menghibur diri dengan kesedihan dan kegundahannya. Ini yang berat ya. Anaknya mati kok malah tenang. Usahanya belum berhasil kok tenang. Ya, santai-santai bener kamu. Oh ya. Usahanya tiba-tiba sebagian hartanya hilang kok tenang. Ya itulah hiburan orang mukmin. Memang belum dapat gimana ya? Iya. Kayak gitu. Tenang aja. Itulah orang mukmin. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan sebuah kalimat yang bagus. Mana tadi ucapan beliau? Kata Syekhul Islam, al-masa'ib nikmatun. Yang namanya musibah-musibah yang menyedihkan hati, ya, yang sudah terjadi itu nikmatun, nikmat. Gimana nikmat? Diberi sakit kok nikmat? Motornya hilang kok nikmat? Belum berhasil kok nikmat? Ya. Kalau orang mukmin sudah berusaha, kok belum berhasil, sudah nanam, tanamannya dicuri burung. Dinikmati aja, sedekah kan? Sedekah yang tidak di apa kan? Direncanakan ya. Iya, sedekah. Kadang kalau direncanakan berat sih. Ah, saya sudah uang 20 juta ini, 1 juta untuk bangun pondok ini. berat. Tapi kalau orang nanam durian, wah satu pohon di total, wah ini sekali panen 20 juta ini. Nah, tiba-tiba dicuri maling. Separohnya atau seperempatnya hilang, waduh, tinggal 2 juta ini. Nah, itu. Kadang orang mengeluarkan yang dengan apa tadi, suka itu berat. Tapi kalau diambil kayak gitu, ya sudahlah. Bukan rezekinya ya. Iya. Nikmati saja. Di'ana mukafaratun lidulub, kata Syekhul Islam. Karena yang namanya musibah tadi sebagai hamba mukmin penghapus dosa. Watad'u ila sabri, dan musibah itu kan mengajak kita untuk berlatih bersabar. Nah, kalau kita mampu bersabar, yusabu alaiha, diberi pahala. Ya. Wa taqdil inabatu ilallah wa dzul alaih, bahkan musibah itu kan menuntut kita untuk semakin inabah, kembali beribadah kepada Allah. Dosa-dosa yang lalu kemungkinan ditegur dengan dosa maksiat menimbulkan berbagai macam musibah. Oh, salah apa saya kepada Allah? Dosa apa ini? Sehingga dia akan tadarru, semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ada model orang ya. Wa minan nasi mayakutullah ala harfin. Ada sebagian orang, kata Allah, itu beribadahnya hanya di tepiannya saja. Wa minan nasi mayakutullah ala harfin. Dalam surat Al-Hajj ayat 11. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau asabathu khairun, diberikan, ditimpakan kebaikan, itma'an nabi, dia tenang. Wa in asabathu fitnah, tapi kalau ditimpa sebuah ujian, apa yang terjadi? Inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhir. Hatinya berbalik. Wajahnya berbalik, hatinya berbalik, ya. Tidak lagi menghadap kepada Allah wajahnya, bertawajuhnya bukan kepada Allah, tapi kadang berbuat syirik kepada Allah. Khasirat dunia wal akhirah. Rugilah dunia, rugilah akhirat. Contohnya tadi, karena musibah malah nyobek-nyobek baju, nyakar-nyakar pipi, ya, mengucapkan, celakalah saya, ditinggal suami, tinggal siapa saya akan hidup. Waduh. Nah, kan gitu. Seolah-olah tidak ada Allah ya. Ada Allah, jangan takut. Ini musibah, bukan musibah. Nah, karena itu seorang hamba dia bersyukur kepada Allah tak kalah diberi sebuah ujian. Ya. Terusnya kata Syekh rahimahullah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain aw arsyada ummatahu ila du'ain fa huwa yahussu 'ala isti'anah billah wa tama' fi fadlih. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengajak umatnya berdoa atau beliau mengajarkan doa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mohon pertolongan Allah agar selalu mengharap dengan pengharapan yang besar dari keutamaan Allah, dan untuk al-jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh. Fitahakuki lihusuli mayad'u lihusuli, bersungguh-sungguh agar terwujud apa yang diharapkan, apa yang dia berdoa kepada Allah. Watakhalla amma kana yad'u lidaf'ih, dan menyingkirkan segala hal yang menghalangi dari apa yang dia memohon kepada Allah. Ya, kenapa? Li'anna du'a muqaranun lil amal, yang namanya doa selalu berkaitan dengan amal. Ingin punya anak, berdoa, ya Allah berilah saya anak yang soleh, ya Allah berilah yang soleh. Sudah nikah apa belum? Kan nikah dulu. Biar punya apa? Punya anak. Kan ikhtiar, beramal. Sudah punya anak, ya Allah berilah saya anak soleh. Sudah diajarin apa belum? Nah, kan gitu. Iya. Nah, kalau tidak diajari, jadi giring jadi anak soleh, hanya berdoa tok. Ya, ini sebuah doa yang tidak dibenarkan, harus diiringi dengan usaha, ya, amal, usaha. Wala abdu yastahid, kata Syekh. Seorang hamba itu harus bersungguh-sungguh fi ma yanfa'uhu fid din wa dunya, melakukan yang bermanfaat. baik dari sisi agama, dari sisi dunia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah pada perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Ya. Bersemangat, bukan loyo. Bersemangat dengan apa yang beri manfaat kepadamu. Baik urusan dunia, urusan akhirat. Yang semangat, bekerja yang semangat. Jangan asal-asalan. Pekerjaan yang dilakukan asal-asalan, hasilnya juga apa? Memuaskan enggak? Tidak, Ustaz. Ya, memuaskan. Mau bikin roti setengah matang. Dijual, siapa yang beli? Ya? Yang semangat. Ibadah juga demikian, yang serius. Yang sungguh-sungguh, jangan main-main. Ya. Karena ada orang kadang ibadah sambil main-main. Ya. Serius. Tidak mengikuti sunnahnya Nabi SAW dalam mengamalkannya. Baik. Wasta'in billah mohon. Nah, di sini. Bersemangat dan minta tolong kepada Allah. Wala ta'jas. Jangan. Wala ta'jas. Jangan lemah. Jangan loyo. Jangan malas. Sebab yang namanya malas itu menghalangi pintu-pintu kebaikan. Baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Misalnya jam kantor masuk jam 7. Nah, karena dia bangun tidur jam 6:30. Nunggu sarapan jam 8 baru matang. Masuk kantornya jam berapa? Jam 9. Akhirnya absennya itu tidak dapat. Akhir bulan dihitung, oh kamu masuk jam 9 sekian hari, maka ongkosnya dikurangi ya. Oh tidak boleh, loh itu sudah aturan. Kan? Jadi mengurangi kebaikan dunia tuh, yang seharusnya sebulan dapat sekian, jadinya dapatnya kurang. Karena apa? Malas. Ini dunia loh ya. Ibadah pun demikian, sudah tahu ada-ada. Subuh, ya. Panggilan, hayya ala sholat, hayya ala falah, ayo pada sholat. Ayo mengerjakan kebaikan, keberuntungan. Diajak keberuntungan, mau apa enggak? Mau ya. Mau kalau orang mukmin. Begitu, hayya ala sholat, hayya ala falah. Dengar sih. Cuma hatinya belum terketuk. Telinganya tok yang dengar. Hatinya tidak mendengar. Bukan bangun, bangkit, ambil air wudu, malah nendang. Bukan nendang untuk lari, tapi malah nendang selimutnya. Dilanjutkan lagi, gampang, baru jam 4 kok. Nah, itulah sifat malas. Dapat pahala yang besar pada karena ada salat subuh berjamaah. Oh, dosa pada. Nah, malah dapat dosa, mendengar tidak berangkat, kecuali sakit, lagi safar, atau ibu-ibu di rumah. Ini laki-laki gagah kok, sehat. Malas menghalangi kebaikan pahala. Ya. Rakaatan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh itu, qabliyah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masyaallah. Sholat 2 rakaat mendapatkan banyak kebaikan. Antum bisnis, ayo bisnis. Sekali untung 100%. Ikut urun modal enggak? Wah, saya ikut modal tuh 100 ribu. Wah, jangan 100 ribu lah. 1 juta. Wah, lumayan. 1 bulan sudah berapa itu? Kenapa dalam bisnis akhirat mencari kebaikan kita tidak semangat? Itulah kata beliau, ikhris ala mayan fa'ok. Wasba'in tidak wala ta'jis. Nah, baru kemudian beliau menghibur. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu ma syaa'a fa'al fa inna law tuftah ala syaitan. Kalau menimpamu suatu musibah, ya jangan mengatakan kalau seandainya kemarin saya berbuat demikian. Niscaya pasti hasilnya demikian. Nah, seharusnya demikian. Kemarin saya keluarnya jam sekian, malah saya berangkatnya jam sekian. Ah, ini jadi begini, kacau semuanya. Nah, ini kata beliau, jangan mengatakan lau. Ya sudah terjadi qadar Allah. Ya memang sudah takdirnya Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan apa? Takdir. Jadi sebelum kamu melakukan itu, Allah Ta'ala sudah dahulu menakdirkannya. Kenapa mesti mencela takdir Allah? Ada. Ya. Oh, gara-gara hujan ini. Ya, ada malah hujan dicela ya. Di bisnis saya kacau ini. Nah, qadar Allah. Kita harus beriman dengan takdir. Sebelum antum merencanakan, Allah sudah dahulu menciptakan takdir-takdirnya. Fa'inna lau, karena mengatakan lau, itu membuka amalan setan. Apa itu biasanya setan? Mengajak kita untuk melakukan hal yang tercela, ya, mencela takdir Allah, tidak bersemangat, bahkan sebagian bisa jadi bunuh diri, ya, na'udzubillah. Maka dalam hadis Muslim, rawahu Muslim ini, jama'an Nabi SAW, bainal amri bil hirzi ala umurin nafi'ati fi kulli halin wal isti'anati billah wa adamil inqiyadi lil ajzi aladi wal kasal ad-dharu. Dalam hadis ini, Nabi mengumpulkan beberapa perkara penting. Pertama, al-amru bil hirzi. Perintah untuk bersemangat. Semangat. Kata orang, manjadda wajadda wa masaro wasol. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan dia dapatkan apa yang diinginkan. Yang berjalan terus, dia akan sampai juga. Walaupun mungkin jalannya pelan, tapi pasti. Ya, sehari mungkin selangkah, dua langkah, setahun udah berapa langkah, udah banyak. Entah itu kebaikan akhirat, ya, sehari baca Quran 5 ayat, kalau sebulan udah berapa ayat. Tapi kayak gitu gak kepikir sama gitu. Lah nunggu baca Qurannya nanti Ramadan, sekali yang diborong katam dua kali kan gitu. Padahal itu berat tuh, belum tentu tahun depan ketemu Ramadan kan begitu. Coba sekarang pelan-pelan, sehari seayat, di sholat subuh daripada tidur lagi, ya, baca Quran seayat dua ayat. Insya Allah kalau itu istiqomah, itu dicintai oleh Allah. Ahabul a'mal ilallah adwa muha wa inqalla. Yang paling dicintai oleh Allah amalan itu yang langgeng terus menerus walaupun jumlahnya sedikit. Insya Allah. Bersemangat. Yang kedua nasihat dalam hadis ini adalah Nabi mengumpulkan perkara penting, yakni al-isti'anah billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Supaya tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu kondisinya lemah. Maka jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, pikiran, tenaga kita, dana kita. Tapi isti'anah billah, tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, adamul inqiyad lil aziz, tidak menyandarkan, mengikuti keinginan sikap malas, malas yang membahayakan. Ayuhannas, maka di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah bimbingan hidup agar hidup ini diberi oleh Allah kebahagiaan, keselamatan, yaitu tadi disebutkan adalah berusaha untuk seorang bersemangat, memohon selalu pertolongan Allah, ya, dan apa yang sudah terjadi, seorang yang mendapatkan sesuatu yang sudah terjadi, jangan membuka pintu-pintu keinginan setan masuk ke dalam hati kita. Seperti mengatakan lau, seandainya. Aduh, kemarin kenapa ya? Seandainya kemarin tak bawa ke dokter si A, mungkin anak saya tidak jadi semakin parah. Ya, aduh, kok jadi tambah sakit ini? Sampai akhirnya mati. Wah, akhirnya gara-gara dokter itu apa ya? Nah, ini sudah seudut berprasangka jelek kepada manusia. Tapi kalau dia mengatakan, ya qadar Allah, semua ini memang sudah menjadi takdir ketentuan hidup saya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan barokah pada keluarga kami. Kan selesai, hidupnya tenang. Akan mendapatkan keselamatan. Ya, karena Allah ketika menghendaki kebaikan, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu bil 'uqubah fid dunya. Apabila Allah menghendaki hamba itu baik, ya, Allah segerakan balasannya di dunia. Diuji di dunia lebih ringan atau lebih berat ujiannya di akhirat? Ringan di dunia nih, San, ya. Orang sakit dibawa ke dokter. Awas, mau tak suntik? Suntik, cus. Sakit ya? Sakit. Suntik, sakit. Di dunia sakit seperti itu. Mas barakallahu fikum, mudah-mudahan sebagai kafaratu dzunub. Tapi coba kalau di akhirat. Tarik ubun-ubunnya orang-orang kafir itu oleh malaikat-malaikat. Lemparkan. Ini perkara yang berat. Tapi orang kafir, fama asbarahum 'alan nar. Bisa sabar. Tuh, sabar sekali mereka menghadapi panasnya neraka. Wah, jadi mereka apa? Istilahnya sabar menghadapi apa? Siksa nih, Sari. Siksa. Tapi itu bukan sabar yang baik ya. Sabar sekali mereka disiksa itu. Fama asbarahum 'alan nar. Tapi itulah kadang kita barakallahu fikum lupa bahwa ujian di dunia ini adalah sesuatu membawa kebaikan. Sehingga kita akan bahagia insyaAllah, selamat insyaAllah ketika dia berusaha menerima apa yang ada padanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.